abadan. Qad ya'jazu 'anil lisan wa ya'jazu 'anil yadi 'anil yadi lakin la ahada ya'jazu 'anil inkari bil qalbi wa idza ankarta al munkara bi qalbika fa innaka ta'tazilu ahlal munkari wa ta'tazilu ahlal munkari ahlul munkari ahlul munkari wa mawatinal munkari wa tabtaridu anha wa la tajlis fiha wa tusharikhum fi munkarihim wa taqulu ana munkarun bi qalbi wa hadha la yakfi bal la budda an tabta'ida 'anil munkari wa ahlihi wa la tukhalidu wa la tukhalid ahlal munkari illa idha kunta tastati'ul islaha wa idha kunta la tastati'ul islaha ibta'id bil amr ibta'id wa anji nafsak taib. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, mengenai amar ma'ruf itu adalah sedekah yang kata Nabi, saya Shalih Al-Fauzan menjelaskan, maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah keutamaan azim yang sangat besar, naf'uhu kabir, manfaatnya sangat besar. Wa huwa ala hasabi ma yastati'ul insan, ini sesuai dengan kemampuan ya masing-masing person ya, kita mampunya lewat apa. Nah, yang penting ini sepaket amar ma'ruf nahi munkar, karena ada orang maunya nahi apa namanya amar ma'ruf aja, nahi munkarnya enggak mau. Ya, kenapa? Karena kalau nahi munkar itu penuh resiko. Ya, kalau amar ma'ruf enak ngajak aja. Ya, itu enggak bisa. Para dakwah para nabi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan si sahabat demikian, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuh lihat. Kalian para sahabat beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita karena enggak enak amar ma'ruf aja. Ya, itu pun masih penting ya, ada yang enggak sama sekali. Allah musta'an. Ini bahaya ini. Bani Israel dilaknat oleh Allah karena enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, nahi munkar enggak ada nahi munkar. Tak ada. Tapi barakallahu fiik. Ya, fala yaqulu ahadun ana la astati' an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ya, enggak ada seorang pun yang mengatakan saya enggak sanggup untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum barang siapa yang di antara kalian yang melihat mungkaron kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran tersebut biadi dengan tangan dia." Dia mampu apa? Nah, dia mampu enggak? Kalau dia punya power, cegah. Ya, wa in lam yastati, kalau enggak mampu dengan power dia, tangan dia, fabilisani, maka dengan lisannya. Ini tadi saya terjemahkan biadihi dengan kekuasaan. Itu memang boleh ya, bukannya maknanya mentahrif. Artinya tangan bisa diterjemahkan kudrah, kekuasaan. Ya. Nah, tapi kalau tangan yang hak dua itu enggak ada lagi. Tangan dalam bentuk double ganda enggak ada lagi. Pasti itu tangan hakiki. Ya. Jadi di sini maknanya bukan saya mentahrif, tapi memang di antara makna yad an-ni'mah al-qudrah. Tapi kalau disebutkan dalam dua tangan, itu pasti tangan hakiki. Paham gak sini? Jadi kalau iblis ditanya oleh Allah, ya iblis mamanaka antas judah lima kholaktu biyadaya, wah iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, maka itu dua tangan hakiki. Bukan dua kekuasaan, bukan dua nikmat. Nikmat Allah banyak kan dua. Wa intahudu ni'mat Allahi, nggak tuh soal. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah nggak kehitung, paham ya? Jadi kalau ia disebutkan dengan mufrad tunggal boleh dimanai kudroh, makanya di sini kita terjemahkan kudroh ya, jangan makna, bukan, jangan diartikan oh berarti ini mentahrif, bukan, memang itu salah satu maknanya demikian. Baik. Nah, cegahlah dengan tangannya kekuasaan dia. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia enggak sanggup dengan lisan dia. Wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau dia enggak sanggup juga, ingkari di kalbunya. Ingkari di kalbunya. Wa dzalika adaful iman. Yang dibikin itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau di kalbu aja udah enggak ada pengingkaran, enggak ada iman. Enggak ada iman, ini ya. Dan ini keluar dari kaidah ini, kalau dia melihat kemungkaran itu berupa istihza bidin. Ada orang yang mengolok-olok agama. Enggak cukup dia benci dalam hati, enggak bisa, dia mesti keluar. Kalau enggak, dia digolongkan kepada orang-orang yang istihza tersebut. Karena dulu ada orang yang mengatakan meledek-ledek nabi, sahabat, ya. Ya ma ra'ayna, kita tidak pernah melihat, ya. Misla qura'ina, seperti qura, apa namanya? Ada orang yang ajbana inda liqa, ya, yang paling takut kalau ketemu musuh itu misla qura'ina, seperti para ulama kita, nabi dan para sahabat. Ya, yang dia lebih arghab, ya, yang lebih lebih mementingkan urusan perut, ya. Yang lebih penakut ketika berjumpa musuh. Nah, dia meledek-ledek Rasulullah dan para sahabat. Yang meledek satu orang, tapi Allah vonis semuanya. Allah vonis semuanya. Qul billahi wa yatihi wa rasulihi kuntum, bukan kunta, kuntum. Ya, kuntum tastazi'un. Ya, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Ba'da imanikum, bukan ba'da imanika. Nah, ini kata para ulama, karena yang ada di situ tidak mengingkari. Jadi kaidah wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman, itu pada selain perkara kemungkaran istihza bidin. Kalau kemungkarannya berupa pengolok-olokan terhadap agama, kita mesti keluar. Ya. Jadi karena kalau kita di situ, kita digolongkan orang-orang yang istihza. Apalagi itu ketawa. Ya, stand up comedy penontonnya ketawa. Ketika diledek Al-Quran, diledek syariat, ya, diledek-ledek menjadi bahan guyonan, hadirinya ketawa. Enggak mengingkari. Diam aja di situ, itu tergolong orang yang ikut mengolok-olok. Apalagi kalau ikut ketawa. Oh, ini sama. Tabarakallahu fikum. Padahal ala annahu la yu'dzar ahadun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka ini menunjukkan hadis ini, benci dalam hati aja itu batasannya mesti mengingkari dalam hati, yang itu selemah-lemahnya iman. Kalau enggak ada pengingkaran dalam hati berarti enggak ada iman. Ini berarti menunjukkan seseorang itu tidak diberi udzur dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dia enggak diberi udzur. Kalau kita tahu itu kemungkaran, kita enggak diberi udzur. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak diberi udzur. Melihat kesyirikan enggak diberi udzur kita. Kalau kita enggak mengingkari, mesti ingkari. Ya, lihat ada debus, lihat ada kuda lumping. Ya, Mas Yudi misalnya pulang ke Ponorogo, lihat reok. Reok itu kan pakai jin, kan? Iya, mana mungkin dia bisa gigit topeng reok yang beratnya puluhan kilo. 50 kilo. Itu pakai jin, enggak mungkin. Gigi-giginya kekuatannya berapa bisa gigit topeng reok itu? Itu berarti udah dia kesurupan, kan? Udah ada dukunnya, kesurupan, baru dia tarik reok. Lakin kullun bihasabi ma yastati, namun semua orang sesuai dengan kemampuan dia dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka orang yang punya sultan, ya, yang punya kemampuan, yungkiru biyadih, dia mengingkari dengan kekuasaan dia. Wa yughayyiruhu al-munkara wa yuziluhu biyadih, dia merubah, menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan dia. Kalau antum bos, anak buah enggak sholat, enggak ingkari dengan tangan kekuasaan. Kasih ultimatum, ya. Kasih ultimatum, bukan ultimatumnya kalau kamu enggak 3 kali enggak sholat, langsung saya pecat. Bukan. Kalau sekali aja enggak sholat, itu. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, orang yang enggak sholat itu diburu. Bukan nunggu sekian banyak sholat. Ya. Bahkan dalam mazhab Hanbali sekali enggak sholat, murtad. Itu mazhab mereka. Syekh Utsaimin mengatakan, ada khutbahnya Syekh Utsaimin demikian. Mengatakan orang yang sholat, maka dia murtad. Oh, kalau orang muslim, lain lagi. Ini kan muslim, ya. Kalau orang muslim, lain lagi. Kalau orang muslim, Ya, misalnya kita punya karyawan yang mendingan muslim, tapi ternyata yang ahli cuma dia. Ya udah kita pekerjakan dia secara profesional aja, tapi dia mesti ikut aturan kita, gitu. Mesti ikut aturan kita. Kalau misalkan kita Natal nggak libur, pas ini mesti dikerjain, ya kerjain teh. Ya. Kalau memang muslim lain lagi, yang muslim. Ya kita sebagai profesional aja, makanya di Saudi sendiri banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan orang-orang Islam. Mereka manggil konstruktor dari Jerman, dari Eropa. Ya, secara profesional aja. Secara profesional. Itu boleh memang. Kita memang tidak dilarang oleh Allah muamalah dengan kafirin. Nah, tapi kalau orang Islam, kita punya kekuasaan jadi bos, anak buah antum, gak sholat, peringati. Bahkan kalau bisa, masukin ke itu, undang-undang kerja antum, di tempat antum. Peraturan di sini. Wajib sholat 5 waktu. Ya. Yang wanita, wajib tutup aurat. Yang single, bersedia di khidbah. Sisakan. Kayak begitu. Ya artinya kriteria sholat itu diperhatikan. Ya, wajib sholat 5 waktu. Gitu. Nah ketika dia melanggar, berarti dia melanggar poin. Nah, poin. Dan ini poin berat ini, gak main-main. Ya. Ini poin ini. Dosa sholat itu lebih berat pada dosa mencuri. Berarti gak sholat lebih berat pada korupsi. Harusnya begitu, pemahaman. Dosa sholat itu lebih berat daripada berzina. Lebih berat daripada makan riba. Kalau dosa orang gak sholat. Ya meninggalkan sholat dosanya lebih berat daripada mencuri. Berarti gak sholat itu kasusnya lebih berat daripada korupsi. Wah saya kan gak korupsi. Saya cuma gak sholat. Lebih berat dosanya daripada korupsi. Nah, ya begini. Nah, ini pada bos semua ini. Ya. Oh, pantesan ini. Oh, Mas Yudi ya ini. Antum juga menjadi karyawan antum ya? Pak Yusuf apalagi, Teh Marwan juga. Oh. Masyaallah. Ini pada bos semua ini. Nah, itu antum hanya ditaklif, dibebankan. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini sepengetahuan antum aja. Yang di luar jangkauan antum udah enggak ditaklif sama Allah. Udah. Antum enggak dibebankan sama Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar ketika dia udah di rumahnya. Enggak tahu. Kecuali di anak antum. Baru kita kontrol, di mana kamu? Udah sholat belum? Baru. Ya. Nanti dia kan bukan anak kita, dia orang lain. Terus kita tiba-tiba lagi liburan tanya, gimana sholat lima waktu? Gimana sholat lima waktu? Gimana sholat lima waktu? Ya, tapi kalau guru di sekolah boleh gitu. Saya pernah rapi dulu waktu di Numa Nurani. Ya, kita bikin surat edaran ketika liburan. Ya, mesti ditandatangani orang tua. Bahwasanya komitmen sholat lima waktu selama liburan. Karena anak-anak SD itu kadang-kadang tambeng ya, kalau udah liburan udah kelar. Mana lagi tadi? Ya. Walladzi laisa lahu sultan yunkiru bi lisani. Nah, orang yang enggak punya kekuasaan, dia mengingkari dengan lisannya. Ya bayyin wa yansah wa ya'idhu wa yuzakkir wa yadullu 'alal khair bi lisani. Ya, dia menjelaskan, menasihati, memberikan wejangan, mengingatkan, menunjukkan kebaikan. Udah. Ya. Dia amar ma'ruf nahi munkar. Jangan cuma amar ma'ruf aja ya, mesti nahi munkar. Dakwah para nabi begitu. Sahabat itu begitu. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sahabat itu Allah sifati kalian beramar ma'ruf dan kalian nahi munkar. Jangan cuma amar ma'ruf aja. Ya, mesti kemungkaran diingkari. Gitu. Kalau amar ma'ruf aja gini aja. ayo kamu zikir, ayo kamu baca Quran, ayo kamu itu. Ntar lihat dia zina, lihat dia minum khamar, lihat dia ngapa-ngapain, kita nggak mau menikahi, karena itu aneh, bukan? Mana lagi tadi? Ya. Wahada la yukallifuhu syai'an. Tabarakallahu bikum. Ya, dan ini enggak memberatkan seorang, enggak memberatkan siapapun sedikit pun, enggak ada yang diberatin kayak gini. Cuman mengajak kepada yang ma'ruf. Ini juga makanya ini heran kita ya. Kita ini lihat kemungkaran di depan kita itu banyak. Kita ini anggap dakwah itu kajian. Betul, dakwah kajian. Kan dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar itu tadi kata Syekh la yudaru gitu kan. Jadi la yudaru ahadan fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kan gitu kata Syekh tadi. Seorang pun enggak diberi udzur untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita sekarang menganggap amar ma'ruf nahi munkar itu cuma ustaz di kajian. Ini keliru, salah. Kalau cuma amar ma'ruf nahi munkar kayak begini sejak zaman Nabi, enggak ada tuh hilang kekafiran. Enggak ada hilang kesyirikan. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan cuma di kajian. Bukan cuma ustaz. Semua. Kan ke seorang pun gak diberi ujur. Artinya kita semua bertanggung jawab. Nah, kita lihat teman kita gak sholat. Nah, itu kemungkaran. Kita cegah. Kita ajak dia kepada yang ma'ruf. Itu sholat. Nah, kita gak berani kayak begitu. Dianggapnya itu tugas ustaz. Padahal dakwah itu luas medannya. Bahkan kalau ustaz penuh godaan. Dia gak ada riya, ada sum'ah. Ada godaan dunia. Kalau antum, godaan apaan? Ya, kalau kita nih di lapangan ngajak orang sholat, ya, godaannya apa? Takut dibilang, nggak ada, bahkan malu-malu mungkin. Ya kan? Nggak enak gitu. Godaannya apa? Ini jauh lebih ikhlas. Apa? Ngarepin dunia, habis ngajak orang sholat, ngajak, amplopnya mana? Amplop apaan? Saya kan dah marah kamu karena kamu enak aja gitu. Nah, ini penting ini. Ini yang gagal dipahami oleh sebagian ikhwan. Ya sehingga kita menganggap yang di jalanan, yang di sekitar kita lagi makan di warteg ada orang yang kita tahu dia enggak sholat, kita diem aja. Di lingkungan kerja kita dia enggak sholat, kita diem aja. Wah ini bahaya ini. Usah ingkari dalam hati selama-lamanya ini pak. Ya. Aja. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Maka fala ahada, maka tidak seorang pun ya an ingkari mungkar bil qalb abada. Enggak ada seorang pun yang enggak mampu untuk mengingkari kemungkaran selama-lamanya. Enggak ada. Kan kalau dia mampu dengan lisan dengan tangan pakai benci dalam hati kan. Nah, terkadang dia enggak mampu dengan lisan, terkadang dia enggak mampu amar menempelkan dengan badan, merubah kemungkaran dengan badan. Ya, lakin la hada, namun enggak ada seorang pun yang enggak mampu menghindari kemungkaran dengan kalbu. Apabila Anda telah mengungkari kemungkaran dengan kalbu Anda, wa idza qata al-munkar bi qalbika. Maka kalau begitu nanti ahlul munkar, ya orang-orang yang berada, yang memang melakukan kemungkaran itu tak tazil, dia akan pergi, ya, dia akan nggak mau gabung kemana, dia akan menyingkir, ya, dia akan menyingkir, ya, dia akan menjauh. Wida angkor tal mungkar abikol bika fa inna katak tazil ahlal mungkar kau akuan. Apabila engkau mengingkari kemungkaran dengan kalbu Anda fa inna katak tazil, maka Anda harus menyingkir dari kemungkaran. Tak tazil ahlal mungkar. Wa mawatin al mungkar, dan tempat kemungkaran. Ibtaid, jauhilah. Wa tabtaidu anha, Anda harus menjauhinya. Fala tajlis fiha, wala tusyarikhum, jangan duduk di tempat kemungkaran tersebut. Wala tusyarikhum. Tadi saya salah baca ya. Mata saya enggak lihat itu salah ini. Wa idza akarta al-munkar bi qalbika fa innaka ta'tazil ahla. Itu jadi ahlu. Ahla maf'ul. Salah lihat tadi. Apabila Anda melihat kemungkaran dengan kalbu Anda, maka mengingkari, maka Anda harus menjauhi orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, wa mawatin al-munkar, dan tempat kemungkaran tersebut, wa tabta'id anha, Anda menjauh. Wala tajlis fiha, jangan duduk di situ. Wa tusyarikhum, bergabung sama mereka. Fi mungkarihim, dalam kemungkaran mereka. Wa taqul, dan Anda katakan, ana munkirun bi qalbi. Ah, saya kan mengingkari dalam hati saya. Tidak bisa. Mesti menjauh. Ya. Tidak bisa kita berada di situ. Mesti punya sikap. Itu pun selama-lamanya iman. Wahagana yakni, dan ini pun tidak cukup. Bala muda antar ta'id. Jadi mengingkari di hati tidak cukup. Mesti Anda menjauh. Anil mungkar dari kemungkaran wa ahlihi, dan para pelakunya. Wala tuqalit ahlal mungkar. Jangan Anda gabung di situ. Ya. Dengan orang yang melakukan kemungkaran. Illa idha kunta tastati'u al-islaha. Kecuali jika Anda memang mampu melakukan perbaikan. Ya. Fa idza kunta la tastati'ul islaha ittaid. Kalau memang enggak mampu melakukan perbaikan, jauhi. Wanji nafsa, selamatkan diri Anda. Nah, nanti kalau kena adab bareng di situ kena, bareng di situ. Ya. Tai. Summa qol, nah, fadhol Syekh Marwanto. Zaujat. Tayyibatin dan kayu ad-dhurriyyah as-salihah dan taju ad-dhurriyyah as-salihah dan as-salihah. Fa idza qasara sahwat jahwatu ala ma ahalla Allahu falahu fi dhalika sadaqatan li'annahu a'affu. Wafi mud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Ya. Dan mud'i dalam kemaluan kalian, arti kalau kita lepaskan ke istri, ke tempat yang halal, itu juga sedekah. Mud'i. Nah, mud'i itu kan makna kemaluan. Ya. Maknahu al-farj, kemaluan. Wal murad huna qada'u syahwati. Namun yang sini yang dimaksud qada'u syahwah. Melampiaskan syahwat di tempat yang halal, ya. Nah, melampiaskan syahwat. Fal insan fihi khaziratu syahwat. Karena manusia itu punya syahwat yang besar. Ya enggak? Syahwat itu bukan cuma sekali. Ya. Karena itu hewan yang kalau habis kawin mati gitu. Yang habis kawin mati kan ada. Ada hewan apa itu ya? Jadi punya, cuma punya syahwat sekali. Nah, kalau dia kawin, udah mati udah. Nah, manusia enggak kayak gitu. Ya. Bisa terus sampai umur 80 tahun sekalipun punya syahwat banyak. Ya. Kalau istrinya banyak, dia bisa tiap hari menunaikan syahwatnya. Kalau istrinya satu, kayak Ustaz Marwan, ya mungkin bisa sebulan sekali. Eh enggak ya, berapa? Ya kan, ini capek, ngurus anak, lagi head gitu kan. Ah, nipas, banyak macam lah, pulang ke rumah mertua. Oh banyak lah, ngambek, ya kan. Wah, banyak hambatan. Tapi aslinya Ustaz Marwan dan seluruh laki-laki punya syahwat yang banyak. Aja tuh cari solusi tuh. Gimana kalau kayak gitu keadaannya? Ja'alallahu fi dzukur wal inas min bani Adam wa ghairihim. Ya. Allah menjadikan syahwat tersebut pada para kalangan pria, wanita daripada bani Adam. Ya, Allah jadikan mereka, Allah berikan mereka syahwat. Kenapa tuh? Imtihanan li bani Adam. Waduh, sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Wa aidan li maslahatin. Namun sebagai ujian juga untuk maslahat. Ya, wa hiya baqa'un nasl wa naw' al-insan, al-insani. Ya. Yaitu apa? Agar tetap ya, menjaga eksisnya keturunan. Ya, supaya tetap ada keturunan dan jenis manusia tetap berlangsung. Ya, jenis manusia. Kalau enggak ada yang nikah, mati semua udah. Kalau semuanya punya konsep gak ada yang mau nikah, ya apa namanya mengkebiri diri atau berhubungan sesama jenis dia dan kita, ya udah habis manusia, gak ada lagi udah, ya gak ada lagi. Wahadhihi syahwatu khatiratun 'alal insan. Aidza yasifuha. Nah, syahwat itu sangat berbahaya. Di mana dia akan dapat menyalurkannya? Makanya yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, mulut dan kemaluan. Kemaluan itu syahwat. Ya, apalagi di zaman fitnah ini. Ya, kita melihat lawan jenis, menarik, langsung ke syahwat. Makanya Nabi ajarkan kita pulang ke rumah langsung, lampiaskan ke istri. Gitu. Ya, istrinya lagi head di rumah, itu muskilah lagi. Tuh. Hah? Hah? Oh, Pak Yusuf paham dulu deh. Paham doang. Pahala. Oh iya lah pahala itu. Boleh lah. Emangnya mau apain itu? Sip. Ini lagi-lagi ini istirahat itu nggak nyimak kan? Oh, ada biasa ya. Masya Allah. Merau-merau. Aina yasrafuha, kemana disalurkan syahwat dia? Lihat akhwat cantik-cantik. Ya, ini di dunia maya, dunia nyata nih, kita enggak bisa hindar mana-mana. Kalau mau di dunia maya selamat, kita mesti pakai ini Nokia pisang lagi tuh. Nah, Ericsson Hue. Kita mesti pakai zaman dulu lagi biar enggak bisa ngeliat gambar-gambar. Udah, telepon SMS aja. Oh, sekarang WA, ada yang WA Japri. PP-nya cewek cakep. Ya. Ya kan? Gimana? Blokir total ini, relasi bisnis. Ya. Masih order, aduh. Itu, ya, kemana nih? Makanya kan dari mata turun ke kemaluan, bukan turun ke hati. Mana ada turun ke hati? Turun ke kemaluan. Dari mata turun ke kemaluan, langsung syahwat berdebar-debar. Aina yatakhallasu minha? Ya, kemana dia? Bisa menunaikan syahwatnya ini. Kemana dia? Bisa tunaikan? Ya. Ja'alallahu masrafat. Allah menjadikan untuk dia tempat penunaian syahwat itu. Syarifan yang mulia. Yang mulia. Ya. Muntajannya daufihi syahwatahu. Sekaligus jalan keselamatan bagi dia untuk menunaikan syahwat dia. Istrinya. Bi'an khalaqa zaujati. Yaitu Allah menciptakan istri-istri untuk kita. Bi'an khalaqa zaujati. Allah Ta'ala berfirman. Wa min ayati anna khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Kan begitu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan. Menjadikan untuk kalian pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Dari manusia. Supaya kalian tenteram. Zaujatin minan nisa. Ya daubiha. Azawju syahwatahu. Itu pasangan-pasangan dari para zaujatu kan. Nisa, istri-istri itu. Saya nyebutnya istri-istri. Istri-istri dari kalangan wanita. Yang kita, yang seorang suami menunaikan syahwatnya di situ. Ya. Wa islamu min qa'ilatiha. Min qa'ilatiha. Sehingga dia bisa selamat dari penyimpangan syahwat. Ya. Dengan berzina, jajan gitu kan. Orang yang udah punya istri aja gak selamat. Tuyut yang pada kerja-kerja. Ya. Pada kerja-kerja itu mereka biasa itu. Kalau habis gajian, menyebar ke muka bumi. Jajan. Ya, jajan. Saya punya teman-teman saya kerja di sebuah ya, perusahaan lah ya. Teman saya gak zina. Dia justru ngingetin teman-temannya yang pada zina. Udah pada berkeluarga punya anak istri. Itu semuanya kalau habis gajian, jajan diingetin sama teman saya. Teman-teman punya istri, kesian istri. Penyakit kok. Itu zina berat dosanya. Ya namanya juga di rumah kan sayur sop. Itu juga pengen nyobain sayur lodeh. Soto tengker. Untuk ini. Enggak biar enggak monoton. Katanya. Allah mustahil. Ini bahaya. Ya. Gitu ya Marwanto ya. Sayur lodeh mulu di rumah. Nah. Sayur asem mulu di rumah. Nah. Kali-kali dong mau soto babat gitu kan. Itu. Ini bahaya ini, luar biasa ini bahaya ini. Wa idun hiya zar'un. Ya, dan juga istri itu merupakan ladang. Badrun dia. Ya. Dia ladang, dia ada tanaman bak ladang. Dia benih fitur batin thayyibah di tanah yang subur. Tanpa dzurriyyatan shalihah. Yang akan melahirkan keturunan yang soleh. Masya Allah. Wa idza qasara syahwatahu ala ma ahallallah falahu fidzalika shadaqah. Apabila dia menyalurkan syahwatnya pada hal yang Allah halalkan, yaitu istri-istrinya, maka Allah jadikan itu sebagai sedekah. Masya Allah. Nah, sedekah. Sedekah gitu jadi. Ya kenapa jadi sedekah? Li'annahu a'affa nafsah. Karena dia menjaga diri dia. Ya. Dia jaga diri dia. Wa'affa zaujatahu. Dan dia pun menjaga istrinya. Ya, dia jaga istrinya juga. Nah, ini sedekah. Artinya dia menunaikan syahwat dia. Itu sedekah. Dan dia jaga istrinya juga. Istrinya menunaikan syahwatnya sama suaminya. Istrinya juga menjaga kan. Kalau istrinya gak dapat jatah terus, istrinya pusing, mikirnya enggak. Ya, suaminya sibuk. Suaminya sibuk. Istrinya gak dapat jatah berhubungan badan. Istrinya akhirnya gak terjaga. Makanya banyak perzinahan antara apa namanya nyonya dengan sopir, dengan pembantu, dengan tamu, dengan teman kerja, itu karena suaminya gak kasih itu, berhubungan. Berarti ketika sang suami gak ngasih berhubungan, sang suami juga ikut andil tidak menjaga si istri. Kan kalau diberi nafkah berhubungan, si suami menjaga diri dia, melampiaskan, si istri juga. Begitu. Ini makanya diantara keutamaan ya, jima ya, jangan cuma dianggap melampiaskan syahwat kita aja, itu juga menjaga istri kita ya dari mikir yang enggak-enggak. Wa aidan sahama fi bina'il ummah. Nah, dan juga ini berarti telah membentuk ya, apa namanya, membentuk dan membangun umat ini bi ijadi dzurriyyati shalihah. Ya, yaitu dengan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, fasara bi hadhihi syahwati khairun katsirun wa naqun 'adzimun lahu fiha shadaqatun. Ya. Maka dalam syahwat ini kalau disalurkan di tempat yang halal terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ya. Manfaat yang sangat besar, dan dia pun berarti telah bersedekah dengan syahwat dia. Dalam syahwat dia pun terdapat sedekah. Masya Allah. Hai barakallahu fikum. Nah, ketika dikatakan apa namanya, ini adalah sedekah, ta'jabu sahabah wa qalu, dan para sahabat terkaget-kaget heran. Ya, wa qalu, dan mereka mengatakan, nam faizub adam. Lewat. Li'ajri. Asyahwata asyahwata fi zaujati bil qiyas ala man wada'a fi harami wa kana alayhi wizrun. Sodaqotun, dalam kemaluan kalian kalau dilampiaskan syahwat ke tempat yang ke istrinya itu juga ada sedekah. Ta'ajjaba sahabat. Sahabat pun heran-heran. Waqalu ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha sadal ajrun? Apakah asal seorang dari kami mendatangi apa namanya? Menyalurkan syahwatnya kepada istrinya ya. Yakunu lahu fiha ajrun, itu dia akan dapat pahala. Ya. Kata Nabi, ini Nabi pakai kias. Ya. Ra'aitum law wada'aha fi haram. Nah, gimana pendapat kalian? Kalau dia salurkan ke tempat yang haram. Ya, gimana dia? Apa pendapat kalian? Jadi dosa. Nah, barakallahu fikum. Ini kias ya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ai fi ghairi zaujatihi, yaitu dia melampiaskan syahwatnya pada selain istri-istri dia. Ya, baik pada pacar, pada pelacur, pada teman kerja, selingkuhan. Ya, kala yazni au yaqalu riwat, seperti orang berzina atau yang melakukan riwat homoseksual ya dan lillah. Ya, riwat ini dosanya lebih besar pada zina ya. Ya. Kalau orang yang berzina di had, ya kalau yang belum nikah cambuk 100 kali, diusir dari kampung setahun. Kalau yang udah nikah dirajam. Kalau pelaku riwat baik udah nikah belum nikah, ya, dilempar dari gunung yang tinggi ke bawah. Baik. Akana alaihi fiha wizrun, apa bagaimana pendapat kalian kalau disalurkan syahwat di tempat yang haram, bukankah itu dia dapat dosa? Sa'alahum an syai'in ma'ruf, Nabi bertanya kepada mereka padahal dia sudah ma'ruf. Sudah diketahui jawabannya, ya pasti dosa. Li ajli ay yuqarrira rahum hadha, supaya ya supaya apa namanya? Untuk menetapkan kepada mereka. Nabi ingin menetapkan, memantapkan lagi lah pemahaman ini. Ya. Oleh karena itu litadika qalu na'am, oleh karena itu mereka berkata na'am. Kata Nabi, hakadha idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nah, demikianlah. Jika dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, dia dapat pahala. Bayyana lahum, Nabi menjelaskan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, kaifa yu'jaru insan ala itiyani syahwah fi syahwata fi zaujatihi bil qiyasi ala man wada'aha fi haram. Fakana alaihi wizrun. Maka Rasulullah SAW ya menjelaskan kepada mereka bagaimana seorang diberi pahala kalau dia melampiaskan syahwatnya di tempatnya pada istri-istrinya itu dengan kias ya, dengan menganalogikan atas orang yang melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram maka dia mendapatkan dosa. Kalau melampiaskan syahwat di tempat yang haram dosa, berarti melampiaskan syahwat di tempat yang halal pahala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari zina, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ, kecuali kepada istri-istri mereka, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, atau budak-budak mereka yang mereka miliki, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, ya, maka sesungguhnya mereka tidak dicela kalau mereka melampiaskan syahwatnya ke tempat yang halal tersebut, istri dan budak. فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, namun barang siapa yang mencari selain dari itu ya, bukan ke istri dan budak malah berzina ke yang lain, maka mereka itulah orang-orang yang adud, melampaui batas ya. Wa wada'a hukuman ajilatan wa ajilatan ala zina, maka Allah memberikan hukuman ajilah yaitu di dunia, wa ajilah di akhirat ya, bagi dosa zina di dunia bil had, di dunia dengan had ya, dirajam ya, sampai mati kalau dia belum pernah nikah, dicambuk 100 kali. Wa fil akhirati bi adzabi syadid. Waliyadillah. Ya. Kalau di akhirat dengan azab yang pedih. Azab yang pedih yang khusus. Ya. Yang pelaku zina ini, yang Nabi melihat para pelaku zina ini di neraka itu, mereka berada di gua gelap. Perempuan laki telanjang semua. Itu udah lupa tuh melihat syahwat masing-masing, udah ketakutan diadab, nanti datang kobaran api bakar mereka semua lagi, mati mereka dihidupin, begituin lagi terus dia Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka wanita perzina, wazawani dan para pria perzina, yu'adzabun, mereka akan diadab di neraka dengan adab yang khusus. Tadi manakhasan zaidan, tambahan atas adab yang diberikan kepada yang lainnya. Ya. Jadi dia melebihi yang lain. Dia mendapat siksaan, hukuman yang khusus yang melebihi siksaan yang lain. Lebih dia dari siksaan yang lain. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menyatakan hada fihi dalilun ala anna qiyas dalilun sahihun haid. Ini dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya qiyas itu adalah dalil yang sahih. Di mana Nabi SAW menggunakan qiyas. Fa hadza min adillatil amal bil qiyas. Maka hadis ini merupakan dalil apa namanya? Dalil ya. Boleh mengamalkan dengan qiyas fi syariah dalam syariat. Wal qiyas wal aslur rabi. Dan qiyas adalah ya, aslur rabi artinya pokok atau landasan atau dalil keempat dalam usul adillah dalam ya, usul dan dalil dalam syariat yaitu Quran, sunnah, ijma', qiyas. Madzhab Dzahiri aja yang mengingkari qiyas. Nah, wal qiyas itu apa? Qiyas itu adalah ilhaqu far'in ya, memaksud apa namanya? Memasukkan, menyertakan ya, far'in hukum cabang bi aslin pada hukum asal bil hukmi dimasukkan ke dalam hukum yang sama. Ya. Bi illatin jami'atin karena memiliki ilah yang sama. Ilah yang sama. Well, ya, kemudian ada lagi tadi. Ya. Bahwa dalilun sahihun istamalahu an-nabi, ini dalil yang sahih yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di warakat, di usul-usul, qiyas diterangkan. Qiyas mengembalikan hukum cabang ke hukum asal karena memiliki ilah sebab yang sama yang menjadikan keduanya pun menjadi hukum yang sama. Qiyas itu nanti terbagi lagi, ada qiyas ilah, qiyas dalalah, ada qiyas syibh. Ya, di bacaan usul, usul fikih. Ya, fahadal haditsu fihi apa dah Syekh Marwan? Pada hadis ini syarat bilahi naisirullahi jalla wa ala wa ilahi bilahi wa anna kahila ajasna an kifati bilahi fa tajas an ahi risali alati la tahtaju ila mali wa la tahtaju ila kulfati wa fihi makrul dakniyai alatina hirsus sahaba rajuli ar-rajuli shahadahu ladhi a'lam ila lawatiya ifaba nafsi ifaba zawjani wal kaffa anil farahi sarat ibadatan wa yanbaghi lil-insani an yakhsha an yakhsha an yuhsina niyatahu fi jami'i umurihi hatta yukjaru alaiya. Baik, hadis ini fihi dalam hadis ini terdapat satu fadlillah. Ya, dalam hadis ini terdapat luasnya karunia Allah wa taisur Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Ya. Al khair li ibadi. Luasnya karunia Allah. Ya. Apa namanya ya, akan kebaikan terhadap para hambanya. Innaka, dan sesungguhnya anda tidak aja saat infak ilma, kalau anda nggak mampu untuk bersedekah dengan harta, ya Nah, janganlah Anda merasa enggak mampu an hadhil khisal untuk bersedekah dengan jenis-jenis ini, sifat-sifat ini, tahtaju ila malin, yang enggak butuh pada harta. Ya. Enggak butuh pada harta. Kan kalau kita enggak mampu sedekah dengan harta, bisa dengan ini. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kalau sedekah dengan harta kan la tahtaju ila kulfah. Kalau Anda berinfak dengan yang tadi, Anda enggak butuh berinfak dengan harta. Ya. Enggak butuh berinfak dengan materi, ya. Fihi fadlul aghnia. Ya. Ya, enggak butuh biaya gitu ya, harta untuk sedekah. Nah, dalam hadis ini terdapat keutamaan orang-orang kaya. Alladzina yatasaddaqun, yang mereka bersedekah. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat keterangan khirsus sahabat. Semangat para sahabat al-khair untuk melaksanakan kebajikan. Wa anal insan yang bagilahu ayandama ala ajzihi an fi'lil khair. Dan seseorang sepatutnya untuk menyesali dari kelemahan dia, ketidakmampuan dia untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau seorang sudah menyesal dan dia namanya berangan-angan, ya, bisa melakukan kebaikan dengan niatnya. Ya, kalau dia sudah enggak mampu, dia menyesal ketika dia tidak bisa berbuat kebaikan. Nah, dengan penyesalan ini dan keinginan yang kuat untuk bisa beramal, maka dia dapat pahala. Ya. Yulhaqu bi ahlil khair bi niyyati. Maka dia akan disetarakan dengan orang yang melakukan kebaikan dengan apa? Karena niat dia. Ya, yang kemarin tuh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan masalu hadhihi ummah masalu arba'a nafar. Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang. Rajulun atahallahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bihi bi malihi wa yunfiqu bi haqqihi, wa rajulun atahallahu ilman wa lam yu'tihi malan fa huwa la yaqulu la li mithlu ma li hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'malu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fil ajri sawa'un. Ya, ada orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah, maka dia mengamalkan dengan ilmunya, dia beramal dengan hartanya, dia infakkan hartanya. Ada orang yang Allah berikan ilmu, tidak Allah berikan harta. Dia hanya mengamalkan dengan ilmunya. Dan dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan beramal, saya akan berinfak. Kata Nabi, mereka semua sama. Mereka semua sama. Kalau nyesel kayak begitu, berangan-angan sudah beramal, dapat pahala. Fihi annal adati maniyati salihati tatahawalu ila ibadatin. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya niat akan mengubah sebuah kebiasaan menjadi ibadah. Kan jima itu ada ibadah, kebiasaan aja, ya kan? Ya, rutinitas bagi yang merasa rutin. Ya. Ya, iya, kalau jarang ya bukan rutin namanya. Kapan-kapan ini mau. Ya, pas Pak Yudi tahu. Mancing-mancing gua itu. Kama fiwa darajuli syahwat, sebagaimana seseorang melampiaskan syahwatnya ke istrinya. Hadi ada tuh, ini kebiasaan aja. Ini normal aja sehari-hari, ya enggak? Ya. Idza nawa biha iqfa nafsi. Nah, apabila dia niat untuk menjaga diri dia, wa iqfa zaujati, menjaga istri dia juga supaya istrinya itu enggak pusing mikirin, ya, soal begituan karena sudah dia salurkan. Wal kaffa 'anil haram, dan menahan diri dari haram, shalat ibadatan, jadi ibadah. Fa'in bagi lisan ayhsina niyyatahu, maka seorang sepatutnya itu untuk memperbaiki niatnya fi jami' umurih, dalam segala perkara di urusan dia, hatta yujara 'alaiha, hingga dia dapat pahala. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak besok di hadis ke-26. Sudah semakin mendekati selesai, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan sebelum lebaran ya sudah selesai, insyaallah. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan cara apa, Perwanto? Umdatul Ahkam. Hah? Assalamualaikum. Ya, subhanallah. Insyaallah.